Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Lanjutkan beberapa hal yang masih tersisa dari sisi-sisi kehidupan sahabat Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Asma seorang wanita dermawan, demikian pula Asma senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ketika pada tahun perdamaian antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Quraisy waktu itu, ibunya Asma datang ke Madinah. Ibunya Asma itu belum masuk Islam, kafir. Datang ke Madinah di masa-masa perdamaian, ingin lihat anaknya, ingin silaturahmi. Bukan ingin masuk Islam. Asma binti Abi Bakrin tidak langsung, ketika ibunya datang ke Madinah, tidak langsung menemuinya sampai tanya dulu kepada Nabi. Boleh enggak ini ibu saya datang ke Madinah bukan ingin masuk Islam tapi ingin silaturahmi, padahal dia itu wanita yang musyrik, belum masuk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sili ummaki, sambunglah ibumu." Ini menunjukkan bolehnya seorang menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang non-muslim, selama orang tadi bukan orang yang angkat senjata memerangi kaum muslimin, selama orang tadi bukan orang yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Ini musyrik biasa. Boleh orang menyambung silaturahmi dengan keluarga yang non-muslim, asalkan bukan kafir yang memerangi kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan seorang anak yang dipaksa atau yang diajak oleh orang tuanya untuk kafir, padahal anak itu sudah masuk Islam, maka seorang anak tidak boleh mentaati orang tuanya yang memerintahkan kepada kekafiran. Tetapi tidak menghalangi untuk tetap berinteraksi antara anak dan orang tua yang berbeda agama. Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tua yang non-muslim di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Karena bisa jadi seorang yang dia belum masuk Islam, ketika mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya, dari saudaranya, akhlak yang mulia, dia pun terdorong untuk mendapatkan hidayah. Dulu bangsa Mesir itu di bawah kekuasaan orang Romawi. Agamanya sama, tetapi orang Mesir sangat-sangat menderita waktu itu. Di bawah kekuasaan orang Romawi, tapi keagamanya sama, tapi orang-orang Mesir kalau ingin mengubur jenazah mereka harus bayar upeti kepada pemerintah Romawi. Para sahabat dan tabi'in yang diberangkatkan ke Mesir untuk berdakwah, mereka berangkat. Di antaranya adalah sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu dengan rombongannya. Ketika mereka masuk kota Mesir, memasuki wilayah Mesir, orang-orang kafir yang ada di Mesir melihat akhlak, budi pekerti yang baik dari orang-orang Islam, maka mereka masuk Islam dengan mudah. Bisa dikatakan Mesir ditaklukkan tanpa ada perlawanan yang berarti. Benteng demi benteng dilalui, ya, dan masyarakatnya menyambut Islam setelah mereka melihat akhlak, budi pekerti kaum muslimin yang indah, terutama masyarakat kita. Dan umumnya orang pun seperti itu. Orang terkadang tidak memandang mendalamnya ilmu seorang, tidak memandang kayak apa bagusnya ibadah seorang, akhlaknya, budi pekertinya di masyarakat kayak apa, itu lebih dipandang, ya. Sehingga tentunya orang yang mendalam ilmunya diimbangi dengan bagus akhlaknya, bagus perangainya, akhlakul karimah. Itu salah satu dari pilar Islam, pondasi dalam agama Islam ini yang tidak, ya, boleh ditinggalkan. Asma dibolehkan menyambung silaturahmi dengan ibunya yang non muslim, dan di sini ada faedah bahwa seseorang ketika dia menghadapi permasalahan agama, kemudian dia tidak ngerti hukum, tanyakan kepada ahlinya. Ini ibunya datang, dia ngerti ini ibunya datang, tapi ini non muslim sementara dia muslimah, ingin satu rahmi, boleh atau enggak ya? Karena dia enggak tahu hukum, tanya kepada Nabi alaihi wasallam sehingga menjadi tahu hukumnya. Boleh menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang non muslim asalkan mereka bukan orang yang memerangi Islam, bukan orang yang angkat senjata memerangi kaum muslimin. Kalau sampai tingkatan angkat senjata memerangi muslimin, ya bukan lagi, ya sudah enggak boleh, ya, silaturahmi dengan mereka, karena mereka sudah memposisikan musuh, mengangkat senjata, ya, membunuh kaum muslimin, ya, lain lagi urusannya. Masyira al-hadirin rahimakumullah, sahabat Asma putri Abu Bakar As-Siddiq memiliki keberanian yang jarang dimiliki oleh para wanita. Bukan hanya jarang di kalangan wanita, bahkan di kalangan lelaki pun jarang. Seperti tadi, Asma keluar ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thaur. Keluar malam hari gelap, kondisi mencekam, dia tanpa rasa takut keluar membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah dan ayahnya. Ya. Keberanian seorang ibu yang terukur punya pengaruh terhadap anak. Terkadang kita mengeluh dengan anak-anak kita yang punya sifat minderan, sifat penakut. Telusur demi telusur ternyata ibunya seperti itu. Ada seorang ibu hanya melihat tikus sudah takutnya luar biasa, hanya tikus. Akhirnya anaknya pun ikut takut. Anaknya dari kecil sudah ditakut-takuti, awas ini gelap. Jadikan gelap itu sahabat bagi anak. Jangan orang tua kemudian menjadikan anak itu takut pada yang gelap. Gelap bukan sesuatu menakutkan. Caranya, misalnya kita bawa anak kita di tempat gelap-gelap, kemudian kita kasih es krim, kita kasih permen. Oh ternyata gelap itu gak menakutkan ya. Gelap itu, ya, gak ada apa-apanya, gak apa-apa. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya keberanian yang terukur, keberanian yang benar. Dan pengaruh dari ibu besar sekali, karena ibu itu lebih dekat kepada anak ketimbang ayah. Kalau seorang ibu sudah tumbuh dalam keadaan penakut, anaknya kurang lebih kayak gitu, ya. Karena orang akan memberi sesuatu yang dia miliki. Kalau dia yang dia miliki adalah rasa takut, yang diberikan yaitu. Tapi kalau yang dimiliki oleh seorang ibu adalah jiwa pemberani, ya, maka dia pun akan mendorong anaknya untuk menjadi anak yang pemberani. Asma seorang wanita yang punya keberanian yang jarang. Ketika anaknya Abdullah ibn Zubair sebagai khalifah yang sah, yang pusat pemerintahnya Mekah, dikepung oleh musuh waktu itu. Dan musuh di sini ternyata lebih tahu strategi perang. Dikepung pasukan Abdullah bin Zubair, ya, anaknya Asma ini kocar kacir. Kenapa? Musuh itu ngerti Mekah itu kan daerahnya bergunung-gunung, jalur logistik semuanya dikepung oleh musuh, sehingga pasukan bantuan dari luar gak bisa masuk, yang dari dalam gak bisa lari. Ini kemudian pasukan Abdullah bin Zubair kocar kacir sampai keluarganya pun minta keamanan kepada musuh. Maka Abdullah bin Zubair pun sedih sekali. Pasukannya pada lari, tidak tersisa kecuali bisa dihitung dengan jari. Keluarganya pun pada lari, bahkan minta jaminan keamanan kepada musuh. Dia mendatang ibunya sudah umurnya 100 tahun. Mendatang ibunya yang bernama Asma putri Abu Bakar yang sudah berumur 100 tahun. Wahai ibu, bagaimana ini? Bagaimana sebaiknya saya menyerah atau bagaimana? Pasukan saya semuanya kocar kacir, tidak tersisa kecuali hanya segelintir orang, itu pun gak akan mungkin sabar menghadapi musuh. Keluarga saya pun lari, bahkan minta suaka politik kepada, minta jaminan keamanan kepada musuh. Apa kata sang ibu yang sudah umur 100 tahun dengan tegar tegasnya mengatakan, wahai anak, kalau memang kepemimpinan kamu kemudian yang sah, kemudian direbut oleh lawan, kemudian menyerah, laki-laki macam apa kamu ini? Bayangkan, mana ada ibu kayak gitu. Lawan, kata anak, wahai ibu, saya takut kalau mereka menangkap saya, kemudian nanti saya akan dikuditi kayak kambing. Kata ibunya, kata Asma, wahai anak, kambing kalau sudah disembelih, dikuliti itu gak akan ngembik. Gitu kan? Benar kan? Kuliti kambing kalau disembelih kemudian dicacak-cacak itu ngembik gak? Enggak. Akhirnya apa? Akhirnya sang anak pun ya bangkit semangatnya. Walaupun hanya seorang diri dan hanya beberapa orang yang gak ngerti apa mereka sabar atau tidak. Dia pun pakai baju besi. Sebelum berangkat dia menemui ibunya, menemui Asma. Sebelum perpisahan, mungkin ini perjumpaan terakhir, tapi sang ibu jeli megang tubuhnya, apa ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju besi. Kata ibu, lepas. Ini bukan ya orang yang apa namanya pemberani. Akhirnya dilepas. Kemudian kata sang anak, wahai ibu, ibu jangan menangis. Kalau nanti ya saya terbunuh. Ibunya sudah apa namanya memantapkan hatinya. Ya. Kenapa? Tadi suruh lepas, khawatir ibunya itu anaknya nanti menyerah, kemudian apa? Nggak berani tempur gitu loh. Suruh lepas berarti kan dia apa? Siap untuk apa? Ya menghadapi kondisi yang terpahit sekalipun, itu maksudnya. Maka sang ibu sudah siap. Kalau memang kau menang wahai anakku, maka dengan kemenanganmu ibu makan sejuk matanya. Tapi seandainya kamu terbunuh dalam perang ini, ibu makan bersabar dan mengharapkan kebaikan untuk kamu. Bayangkan, apa ada ibu seperti itu? Jangankan berangkat berperang kayak gitu, mau mondok saja ya apa namanya, digondeli ya kan, jangan nanti ibu nggak bisa lihat kamu ya kan, ibu kapan akan bisa membuatkan bubur ayam untuk kamu kalau kamu mondok, bayangkan seperti itu. Asma seorang wanita yang pemberani ya, yang dia menyemangati anaknya untuk tidak menyerah kepada lawan. Dalam prinsip dia mati dalam membela kebenaran lebih mulia daripada menyerah kepada apa? Musuh, walaupun jumlah kamu sedikit. Ini prinsip yang apa? Luar biasa. Ya. Terbunuh oleh lawan lebih mulia ketimbang menyerah ya kepada lawan. Akhirnya karena dorongan semangat dari sang ibu yang sudah nenek-nenek seperti itu ya, Abdul bin Zubair langsung apa semangatnya bangkit, siap bertempur, kemudian terbunuh. Semuanya sudah disiapkan, mentalnya, imannya sudah disiapkan semuanya. Seperti itulah di antara sisi kehidupan Asma binti Abi Bakrin. Beliau diberi umur yang panjang sampai 100 tahun. Dan walhamdulillah tidak ada satupun giginya yang rontok dan akalnya pun masih apa namanya, masih jernih, tidak pikun. Dan ini karena umur umat ini rata-rata antara 60 sampai 70 dan jarang yang lebih dari itu. Ada-ada tapi jarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit orang yang lebih dari itu. Ada tadi sedikit. Beliau dikasih umur yang panjang tapi tetap ya akalnya apa namanya sehat, ya tidak pikun, giginya utuh. Ini di antara sisi-sisi kehidupan Asma yang patut untuk kita teladani. Dan tentu masih banyak lagi dari sisi kehidupan wanita yang mulia ini. Tapi yang perlu dijadikan catatan bahwa nama yang harum, sebutan yang indah, tidaklah berangkat dari angan-angan, tidaklah berangkat dari sesuatu yang kosong, tapi ia adalah buah dari perjuangan, ia adalah buah dari kesungguhan, ia adalah buah dari siap berkorban dengan tenaga, dengan waktu, harta, pikiran, dan apa yang bisa dikorbankan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bayangkan seperti apa besarnya manfaat dari perjuangan Asma ini. Memberi makan dan minum Rasul di saat-saat mencekam seperti itu, di gelapnya malam, jauh, itu semua dilakoni ya demi membela Islam. Jadi kemuliaan yang didapat oleh orang yang mulia bukan berangkat dari angan-angan yang kosong, bukan berangkat dari setengah hampa. Ia adalah buah dari usaha yang sungguh-sungguh, buah dari perjuangan. Asma binti Abi Bakrin hanya salah satu dari sekian banyak para sahabat Nabi ridwanullah alim yang terpatri dengan ilmu agama ini. Ya, yang menjadikan mereka mulia bukan nasab, yang menjadikan mereka harum namanya bukan karena harta, tapi karena imannya mereka, takwanya mereka, mengikutinya mereka dalam agama. Teringat akan ucapan sebagian salaf umat ini, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Islamlah yang menjadikan kita mulia. Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat kita. Tanpa Islam, tanpa kita mengikuti agama Islam ini, maka tidak akan mungkin kemuliaan itu diraih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.